كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: قوله رب العالمين، الرب هو المربي لخلقه سبحانه وتعالى بنعمه، وهو المالك لهم. Pembahasan surat Al-Fatihah sampai kepada kalimat Rabbil Alamin. Di sini ada dua kata, Rabb dan Al-Alamin. Pengertian Rabb itu sendiri, Ar-Rabbu huwa Al-Murabbi, yaitu yang memelihara, li khalqihi, terhadap makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wahuwa al-maliku lahum, dan ar-rab itu pun bisa diartikan dengan al-malik, al-malik yang menguasai, lahum, kepada makhluk-makhluknya. Farrabbu, maka rab, yudlaku wa yuradu bihi al-murabbi, maka kata rab dimutlakkan dan dimaksudkan dengan kata Rabb tersebut kepada Al-Murabbi, yaitu yang memelihara. Wa yutlaku wa yuradu bihi Al-Malik, dimutlakkan juga dan dimaksudkan dengan kata Rabb tersebut dengan pengertian Al-Malik. Kurang kedengaran? Akhwatnya. Sehingga Al-Malik adalah pengertian yang mutlak hanya untuk Rabb itu sendiri. Dalam pengertian kata Rabb dimutlakkan kepada Al-Murabbi dan dimutlakkan kepada Al-Malik. Artinya kata Rabb bisa diartikan Al-Murabbi, yaitu yang memelihara, Al-Malik yang menguasai. Jadi kalau disebutkan Rabbil Alamin, yang memelihara, yang menguasai. Wallahu huwal maliku jami'il khalq, dan Allah adalah malik yang menguasai jami' seluruh makhluknya. Wa yutlaku wa yuradu bihi al-muslihu, kata Rabb juga, kata Ar-Rabb dimutlakkan atau dimaksudkan kepada al-muslih. Al-muslih artinya yang memperbaiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwalladhi yasluhu ahwala ibadihi wa yatawallahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memperbaiki ahwal segala keadaan hamba-hambanya dan menolong mereka. Wala yutlaku lafdur rabb, maka tidak dimutlakkan lafad ar-Rabb illa ala Allahi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pengertian ar-Rabb itu hanya bagi Allah. Amma itlaquhu ala ghairillah, adapun pemutlakan kepada selain Allah, fala budda ayyuqayyad bil mudafi ilaih, maka harus dengan kalimat mudaf ilaih. Adapun kata ar-Rabb apabila mau dikenakan kepada makhluknya harus dalam bentuk mudaf ilaih. Fayuqalu, maka dikatakan Rabbuddar. Rabbuddar ini bentuk mudaf ilaih. Rabbuddar artinya yang memiliki rumah. Rabbul ibil artinya pemilik unta. Jadi harus dalam bentuk mudhaf ilaih, harus dalam bentuk kata majmu' dalam bahasa Indonesia. Ai sahibuha wa malikuha. Artinya Rabbuddar adalah sahibuha atau pemilik atau yang memiliki. Wa malikuha demikian juga yang menguasai. Amma idza utliqa ar-rub, rabb, amma ya. Adapun apabila dimutlakkan kepada ar-rabb atau rabbul alamin atau rabbul alamin, fa innahu khassun billahi subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya itu merupakan kekhususan. Dimutlakkan kepada Rabbul Alamin itu merupakan kekhususan, kekhususan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu wasfu ghairihi bihi, maka tidak boleh pensifatan itu ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-alamin, wal-alamina jam'u alam. Al-alamin bentuk jamak dari alam. Dalam bahasa Indonesia diartikan alam. Wa huwa kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya alam. Wal-awalim fil kauni kathira, alam-alam di muka bumi ini banyak sekali. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan termasuk daripada alam, alamul jin, alamul ins, alam manusia. Wa alamul jin, alam jin. Wa alamul malaikah, alam malaikat. Wa alamul jamadat, alam benda materi. Wa alamul hayawanat, alam hewan-hewan. Kullu ajnasil khalqi, setiap jenis-jenis makhluk, yuqalu laha, maka disebut sebagai awalim, sebagai alam-alam. Wa rabbuha huwa Allahu jalla wa ala. Adapun rabb, adapun rabb adalah Allah. Adapun rabbnya alam, rabbnya alam-alam itu semua adalah Allahu jalla wa ala. Allah yang maha mulia dan maha tinggi. La ahada yakhruju min rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang, tidak ada satu pun dari alam-alam tersebut yang keluar dari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya alam-alam itu tidak lepas dari penguasaan Allah, tidak lepas dari pemeliharaan Allah, tidak lepas dari perbaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tahu bahwasanya Rabb artinya Al-Malik, Al-Rabb artinya Al-Murabbi, Al-Muslih, maka seluruh alam itu tidak lepas dari sifat-sifat Allah, yaitu Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memeliharanya, Allah lah yang menguasainya. Dan semua alam itu tidak lepas dari segenap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada yakhruju min rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun alam, baik alam jin, alam manusia, alam hewan, alam malaikat, tidak ada satupun dari alam-alam tersebut, alam benda mati, tidak ada satupun dari alam-alam tersebut yang terlepas dari pemeliharaan, dari pengawasan, dari penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, semuanya dipelihara, semuanya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian Rabbul Alamin. Kemudian kita menginjak kepada qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Arafna tafsirahuma fi syarhil basmalah. Pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim telah dijelaskan ketika menjelaskan atau menafsirkan basmalah pada pertemuan terdahulu. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, fi qiraati malik bil alif, wa fi qiraati malik tanpa alif, Wa kilal qira'atain sahihun. Kedua qira'ah tersebut, kedua bacaan tersebut, baik dibaca Malik atau dibaca Malik, itu semuanya sahih. Fa huwa subhanahu Malik wa Malik. Malik wa Malik. Yaumiddin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Malik tadi dibahas sudah, sekarang Yaumiddin. Yaumiddin al-muradu bid-din, yang dimaksud dengan ad-din di sini bukan agama. Ad-din al-muradu bid-din huna al-hisab wal jaza, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tukadzibuna bid-din. Surat Al-Iftar ayat ke Al-Infitar ayat ke 9. Ay al-hisab wal jaza. Sekali-kali tidak demikian. Bal tukadzibuna bid-din, bahkan mereka itu mendustakan terhadap hari pembalasan, hari perhitungan dan hari pembalasan. Yang dimaksud dengan bid-din di sini adalah al-hisab wal jaza. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa pendapat engkau terhadap orang yang mendustakan ad-din, yakni yukadzabu bil jazaa'i wal hisab, yaitu orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan dan hari perhitungan, wal ba'tsi wan nusur, hari kebangkitan dan hari dikumpulkan. Jadi ad-din banyak namanya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang pengertian ad-din berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yusammal yaum al-akhirah, dikatakan sebagai hari akhir, li'annahu ba'da dunya, karena hari itu adalah hari setelah manusia meninggalkan kehidupan dunia. Wa yusamma yaumal qiyamah liqiyamin nas fihi min quburihim, dikatakan sebagai hari kiamat karena pada saat itu manusia dibangkitkan, manusia ditegakkan dari kubur-kuburnya, li rabbil alamin, untuk menghadap kepada rabb al alamin. Wa yusamma yaumal ba'tsi, dikatakan sebagai hari kebangkitan, li'anna an-nasa yub'atsuna fihi min quburihim, karena pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Wa yusamma nusur, dikatakan sebagai hari kebangkitan. Nusur artinya kebangkitan juga, hari dikumpulkan, dibangkitkan. Falahu asma'u katsiratun, maka nama hari akhir itu banyak sekali. Yaumiddin adalah hari al-hisab wal jaza, termasuk dalam proses hari akhirat adalah adanya al-hisab wal jaza, adanya hari perhitungan dan adanya hari pembalasan. Apa maksudnya seseorang diperintah untuk beriman kepada hari akhir? Bukan semata-mata saya iman, saya percaya ada hari akhir, bukan itu saja, tidak cukup mengimani seperti itu. Seseorang beriman kepada hari akhir maksudnya adalah agar dia mempersiapkan diri untuk kehidupan hari akhirat. Bukan dengan kemudian, ya saya percaya, saya beriman, saya percaya nanti akan ada hari kiamat, saya percaya nanti akan ada hari akhir. Tidak cukup dengan itu. Tetapi dia mengimani, dia mempercayai adanya hari akhirat adalah dalam rangka untuk al-isti'dad, mempersiapkan diri bahwasannya besok ia akan menemui kehidupan hari akhirat, esok dia akan menemui kehidupan hari kiamat. Maka selama dia hidup harus mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Jadi tidak semata-mata saya sudah beriman kepada hari akhirat cukup itu, tidak. Saya percaya akan ada hari kebangkitan, tidak seperti itu. Tetapi orang yang benar imannya adalah orang yang mengetahui bahwasannya dengan beriman kepada hari akhirat dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan akhirat itu. Jadi orang-orang yang hidup di dunia kemudian tidak mau mempersiapkan kehidupan akhiratnya, bisa dia karena lalai atau dia tidak punya ilmu untuk itu, sehingga dia bergelut dengan kehidupan dunia yang tidak akan pernah dia habis. Tidak pernah habis untuk dia bergelut dengan kehidupan dunia kecuali kematian, kecuali kalau dia sudah dimasukkan ke liang lahat. Dia akan terus berkutat dengan dunia dan dunia. Dia tidak pernah mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Dia berselisih dengan orang lain dalam rangka untuk memenangkan egoismenya. Dia tidak pernah mengalah, dia tidak pernah kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kenapa memperbaiki dirinya? Karena dia takut terhadap kehidupan akhiratnya nanti. Orang yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya, pasti dia akan hidup dengan penuh kehati-hatian. Dia tidak ingin berselisih, dia tidak ingin kemudian membuat permasalahan-permasalahan yang itu akan menyulitkan bagi kehidupan dia di akhirat nanti. Itu orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Dia banyak istighfar, dia banyak bertaubat, dia banyak beribadah, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kalau dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat. Dan kalau dia melakukan kesalahan, dia segera beristighfar, segera memperbaiki diri. Itulah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Dikatakan kehidupan akhirat karena hidup ba'dal maut. Dikatakan sebagai akhirat karena ba'dal maut, yaitu kehidupan seseorang setelah kematiannya. Kehidupan akhirat itu berproses dari mulai dia masuk ke dalam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Kemudian dia nanti dibangkitkan dari kubur, yang dimaksud dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan, kemudian dia dihalau, yaitu ke padang mahsyar. Itulah yang disebut dengan yaumil hisab. Di padang mahsyar akan dihisab, akan dihitung amal-amal kebaikan dan keburukannya. Kemudian ia akan berjalan di atas as-sirat, yaitu titian yang kalau dia berhasil, dia masuk ke dalam jannah. Kalau ia tidak berhasil, dia jatuh ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Itulah prosesi kehidupan akhirat, di mana seseorang ketika dia meninggal dunia, berarti sudah masuk akhirat. Ketika ia meninggal dunia, berarti ia sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Yang pertama kali ia akan ia alami di alam barzakh, di alam kubur, yaitu ketika orang-orang yang mengantarnya di pekuburan telah kembali meninggalkannya. Artinya kembali ke rumahnya masing-masing, meninggalkan ia di dalam kubur. Maka datang dua malaikat yang akan bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Bagi orang yang beriman ketika di dunia, ia akan mudah dengan menjawab tiga pertanyaan tersebut, dan ia akan diperlihatkan tempatnya kelak di jannah melalui alam barzakh tersebut. Ini adalah prosesi daripada kehidupan akhirat, yang kalau seseorang beriman, maka imannya itu akan mengantarkan dia untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang demikian. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Maka tiadalah didustakan engkau setelah ad-din, yaitu setelah hari hisab wal jaza. Yang dimaksud dengan bid-din pada kalimat surat At-Tin ayat ke-7 ini, bil hisab wal jaza wal mujazati yaumal qiyamah. Maka ada pembalasan pada hari kiamat nanti. Fayaumuddin, maka hari pembalasan itu huwa yaumul qiyamah, yaitu yang disebut dengan hari kiamat. Sumia yaumuddin dikatakan sebagai hari ad-din li'annahu yaumul jaza wal hisab, karena pada hari itu seseorang akan menerima balasan, akan dihitung amal-amal kebaikan dan keburukannya. Kemudian ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Limadza qala malik yaumiddin? Mengapa disebutkan malik yaumiddin? ma'a annahu maliku yaumiddin wa ghairihi. Kenapa yang disebutkan di sini menguasai hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai juga seluruh alam semesta? Kenapa yang disebutkan hanya yaumiddin saja, padahal Allah juga menguasai alam-alam yang lainnya, menguasai hari-hari yang lainnya? Qala khussa yaumuddin, maka pengkhususan penyebutan yaumuddin bidzikri dengan penyebutan ini, li'annahu la mulka fi dzalikal yaum illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada yang menguasai pada hari tersebut. Disebutkan yaumuddin karena tidak ada yang menguasai pada hari tersebut illa lillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Maka hanya bagi yang menguasai pada hari itu, yang menguasai pada hari itu hanyalah lillahi al-wahidil qahar, yaitu Allah yang maha tunggal dan maha memaksa. Surat Ghafir ayat ke-16. Fal muluk wa afradun nas sawa'un fi hadal yaum. Adapun penguasa-penguasa dan individu manusia itu sama pada hari, pada masa sekarang ini. Laisa li ahadin mulkun illallah jalla wa'ala. Tidak ada yang menguasai kecuali hanya Allah jalla wa'ala. Kalau pada masa sekarang, kehidupan dunia, ada yang disebut muluk, raja-raja itu ada. Tetapi pada hari kiamat nanti, tidak ada raja, tidak ada orang biasa. Fal muluk wa afradun nas sawa'un fi hadzal yaum. Maka baik dia ketika di dunia itu sebagai raja, atau ketika di dunia, kehidupan dunia, dia sebagai orang biasa, maka pada hari itu semuanya kedudukannya sama. Tidak ada istimewanya. Yang di dunianya sebagai raja, pada hari itu kedudukannya sama seperti manusia biasanya. Tidak ada keistimewaan. Laisa li ahadin mulku illallah jalla wa'ala. Maka yang berkuasa pada hari itu hanya Allah jalla wa'ala. Hanya Allah saja yang berkuasa pada hari tersebut. Falidzalika khassahu bihi fi qawlihi malik yaumiddin. Maka inilah kekhususan, kekhususan penyebutan yaumiddin hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya bagi Allah yang menguasainya. Wa in kana malikan li ghairihi subhanahu wa ta'ala li zawali maliki ghairihi fi. Bila ada raja selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan turun, ya. Maka dia akan turun dari sifat rajanya itu atau kepemilikan kerajaannya itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Walihada ja'a fil hadis. Maka yang demikian ini diterangkan di dalam hadis. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anal malik. Saya adalah raja, saya adalah penguasa. Aynal mutakabbirun, mana orang-orang yang dulu menyombongkan diri. Aynal jabbarun, mana orang-orang yang dulu berkuasa, memaksa. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Tidak ada yang berkuasa. Meskipun pada kehidupan di dunia ini banyak raja-raja. Banyak raja-raja. Ada raja sana, raja sini. Mungkin ada ratu. Artinya orang-orang berkuasa ketika di dunia. Tapi ketika yaumuddin, pada hari pembalasan nanti, semuanya sama. Tidak ada kekuasaan kecuali Allah yang maha kuasa. Kecuali Allah yang memiliki kekuasaan tersebut. Wa hadza kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Maka pada hari itu kekuasaan hanyalah milik Allah yang maha tunggal dan maha memaksa. Yatasawa fi hadzal yaum jami'un nas. Pada hari tersebut seluruh manusia kedudukannya sama. Mulukuhum wa 'abiduhum, baik dia sebagai raja atau dia sebagai budak. Faqara'uhum wa aghniya'uhum, fuqara'uhum fuqara'uhum wa aghniya'uhum, baik dia sebagai fuqara, orang fakir, atau dia orang kaya. Wa asrafuhum, atau dia orang mulia. La ahad yatamayyiz an ahadin illa bil amali salih. Maka semuanya sama, tidak berbeda dari satu orang dengan orang lainnya kecuali amal solehnya. Ini amal soleh yang sangat menentukan siapa dia ketika di dunia. Kalau dia raja, di dunianya raja. Kalau dia kafir, ya sudah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia raja. Inilah yang membedakan bahwasannya Yaumuddin, hari pembalasan, hari hisab, adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.